Kenikmatan berjuta-juta

hadir hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini kita pahami rahasia turunan bagaimana kalau meminta perlindungan kepada Allah. Kita lihat di ayat sahih Al-Bukhari dikatakan Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam jika ia telah diberkatkan dengan Abu Zainalud bersabda Rasulullah SAW akhir makallam alaihi Ibrahim qabla ayyudha qabla ayyudha qabla ayyudha qabla ayyudha qabla hasbi Allah rahman rahim. Jika Nabi Ibrahim sudah hampir dinyalakan dibakar oleh Abu Zainalud, kalimat yang pertama kali keluar, kalimat yang terakhir yang diucapkan adalah cukuplah Allah sebagai pelindungku. Maka Allah Subhanahu wa taala cukupkan Allah sebagai pelindungnya. Namun hadirin hadirat, juga Allah memberikan kesempatan kita meminta perlindungan dan pertolongan kepada Rasul-Rasulnya, kepada Nabi-Nabinya, dan memimpin para Nabi dan Rasul Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, فإنهم إذلقوا أنفسهم ولو أنهم إذلقوا أنفسهم جاءوك واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما. Ketika mereka para sahabat merasa banyak telah berbuat dosa, maka mereka berdatangan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertobat kepada Allah di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wastaghfar sahabat Rasul, lantas Rasul mohon pengampunan dosa untuk mereka lawajadullah tawabur rahimah. Jadi kita bicara tiga perintah untuk kita, Allah, Rasulnya, dan para salihin. Nanti hadirat yang pertama saya jelaskan sebelas. Yang kedua tadi kita jelaskan dari firman Allah bahwa para sahabat berdatangan kepada Rasul untuk meminta perlindungan atas dosa-dosa mereka agar diampuni Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi riwayat sahih Bukhari ketika Rasulullah SAW sedang berkhutbah khutbah Jumat, datanglah seorang musuh dari jauhan ikut hadir salat Jumat. Rasulullah SAW berkhutbah berkata di kotor, wahai Rasulullah, ini panas tidak berhenti lagi kemarau, hewan-hewan kami mati kehausan, pepohonan kami kekeringan, tanah terbelah pecah, kami sudah kehabisan air, mohonkan doa kepada Allah agar turun hujan. Bila datang kepada Rasul kita berdoa, maka Rasul bisa berusaha berdoa diyolehkan oleh sehari-hari yang sahih di Bali sehingga Nasir Malik berdoa'an yang berkata saat kami keluar dari sholat Jumat di Rasul berkata'an untuk berdoa supaya belum hujan belum turun tangannya kecuali Allah berkata'an dari segala penjuru Madinah di Allah dan tidak selesai kami melakukan sholat kecuali tetesan-tetesan air hujan mulai turun basahi dekatnya Rasulullah SAW, karena seluruh awan tiba-tiba datang di semua penjuru kota Madinah dengan Allah dan hujan turun dari segala-segalanya dan tidak berhenti selama satu minggu tujuh hari tujuh malam hujan terus hujan di Madinah sampai Jumat berikutnya. Dan wilayah saya Bukhari saat Rasul khutbah orang musuh ini lagi minta kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, habis jalanan, rumah, tumbuhan, banjir, air tidak tertahan, mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah hentikan hujan. Ya Rasulullah SAW, Allahumma la hawla wa la quwwata illa billah, Allahumma la hawla wa la quwwata illa billah. instruksi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwa kubah yang bolong karena di atas dan di sekitar Madinah masih awan gelap dan hujan deras, kecuali Madinah yang menolak diterangi matahari yang terik, tidak ada setetes air hujan pun. Hujan berlangsung sampai satu bulan dan diberikan di dalam syarafat hutan dan wilayah lain juga demikian. Permohonan minta perlindungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga minta perlindungan kepada para sahabat. Ini pun diriwayatkan banyak dalam riwayat yang tiga, di antaranya riwayat Sahih Bukhari dan yang sama di masa Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Allah jika mereka dalam keadaan yang marah yang banyak, mereka datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab untuk minta didoakan kepada Allah supaya hujan turun. Maka Sayyidina Umar bertawassul kepada Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu Allah, maka hujan pun turun. Hadirin hadirat, demikian riwayat Sahih Bukhari. Fahamlah kita, Allah membuka perlindungannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dari para utusannya yaitu para rasul dan juga dari para hambanya yang saleh. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sampailah kita pada hadis mulia ini berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi, man adani waliyan faqad adzabtuhu bil harb, barang siapa yang memusuhi para kekasih-kekasihku, orang-orang yang kucintai, maka aku umumkan padanya perang. Maksudnya dia adalah musuh besarku, kata Allah. Kalau mereka membenci, mereka memusuhi para kekasihku kecuali mereka bertobat. Kalau mereka bertobat, maka intinya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para salihin itu, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kalau mereka dibenci? Karena para kekasih Allah itu tidak punya sifat dendam. Mereka yang tidak marah, yang marah Allah. Karena Allah mencintai mereka, Allah marah. Kenapa? Karena yang dibenci tidak benci pada yang membencinya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang murka kepada orang itu. Siapa orang kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala? Man adani waliyan faqad adzabtuhu bil harb, amma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in mimma ahabba ahabbu ilayya mimma afdaltu alayhi. Ya Allah, seorang hamba hambaku mendekatkan diri kepadaku menuju keridaanku, menuju kasih sayangku. Dia berbuat amal dengan hal-hal yang telah diwajibkan padanya. Lantas ia tidak berhenti yang diwajibkan padanya dari hal yang mencintai Allah. Salat wajib, puasa, zakat, haji, hal-hal yang wajib. Namun untuk yang baru masuk Islam, dari saudara kita baru masuk Islam, mu'alafah, saudari tidak dipaksakan untuk melakukan hal-hal yang fardu di dalam syariat Islamiah kecuali semampunya saja. Yang mampu dijalankan, kalau masih terasa berat jangan dijalankan dulu, semampunya saja, karena iman itu butuh waktu untuk mencapai kemampuan untuk mampu melakukan segala hal-hal yang fardu semampunya saja. Dan jelas Allah meneruskan wahai wahai zalaki yang takhalak ilayah di nawafil hatta wajabahu, dan tidak berhenti hambaku hanya mengamalkan hal yang wajib saja, tapi hamba-hambaku meneruskan pula dengan hal-hal yang sunnah, terus mendekat kepadaku dengan hal-hal yang sunnah hatta wajabahu sampai aku mencintainya. Allahu Akbar. Sudah jadi kekasih Allah. Sebabnya apa? Sebabnya mengamalkan hal yang fardu dan sunnah. Yang mana? Tentunya yang diajarkan Sayyidina Muhammad Al-Qur'an dan Sunnah. Mana yang kita ketahui bahwa bukan ajaran Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya kesimpulan jika seorang mengikuti ajaran asal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hidupnya semampunya, ia akan mencapai cinta Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidaklah seorang mencapai derajat orang yang mencintai Allah kecuali ia mengikuti pimpinan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah masdar awliya, manfa'ul awliya. Hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, para kekasih Allah, para wali Allah, tidak mencapai derajat apapun kecuali karena mengikuti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. فإذا أعرفته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يمشي بها ورجله التي يمشي بها هل وعدت سنسيت يا أمك أقوى من ذلك فالزمران الذي يبقى بالزمران أقوى من ذلك ومهدان الذي يبقى بالزمران فتعوى Kau akan menjadi tangannya dari pakai pemberian. Kau akan menjadi kakinya dari pakai pemberian. Tentunya maksudnya bukannya secara makna kalimatnya, tapi mengandung majaz, mengandung kalimat maknawi, kalimat kiasan. Maksudnya Allah kalau sudah orang taat kepada Allah, selalu maunya berbuat yang luhur, selalu maunya menghindari hal yang hina, maka apa yang dia dengar menjadi rahmat yang Allah SWT. Dia berkait dengan orang, dia doakan orang itu. Dia dengar orang, dia diumpat dan dicaci oleh orang, dia doakan. Semua yang dia dengar, jadi rahmat yang Allah SWT. Semua yang dia lihat, jadi rahmat yang Allah SWT. Maksudnya apa? Dia orang berbuat dosa, dia berdoa Allah beri dosanya, Allah beri daya. Dia orang berbuat jahat, dia memaafkan dia, tunjukkan dia jalan yang benar. Saudara berada dalam jalan yang salah, beri dia petunjuk. Matanya memperlihatkannya bahwa rahmat Allah SWT. Tangannya pun demikian, kakinya pun demikian, hari-harinya pun demikian. Maka Allah SWT mengatakan aku jadi penglihatannya yang digunakan untuk melihat. Aku jadi pendengarannya yang digunakan untuk mendengar. Aku jadi tangan dan kakinya yang digunakan untuk membela diri. Maksudnya Allah SWT memancarkan rahmat dan cahayanya dari orang itu. Dari penglihatannya, pendengarannya, ucapannya, gerakannya, hari-harinya. Penuh rahmatnya Allah SWT demikian keadaan para wali Allah. Wahin sa'adhi ila ufirna jika ia minta pada ku kukabulkan pemerintahannya. Wahin sa'adhi ila ufirna jika ia mohon perlindungan pada ku, aku akan melindunginya. Wahin beretik wahin beretik Tuhan Syekh Al-Fa'ilu tadi نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مصاحبته. هذه النبات معنى للجمالية adalah dan aku risau terhadap itu aku. Tapi itu maknanya terhadap karena Allah tidak beri sebarat. Berkata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dia berkulibadi bisyarah sahih kulibadi bersyarahkan makna hadis ini. Yang dimaksud di sini adalah Allah SWT itu berat jika ingin menentukan suatu ketentuan yang bisa membuat para kekasihnya kecewa. Wahai darat Tuhan Syaitu, Allah tidak pernah merasa berat atau merasa risau menentukan sesuatu kecuali kepada orang tuanya. Allah SWT tidak ingin menjawab mereka. Wahai darat Tuhan Syaitu, darat diri anda semungkin yang kabur mau. Sebagaimana aku risau mewafatkan orang mukmin yang masih belum ingin wafat. Wa ana akrah masyarakatku, dan aku kepada Allah tidak sempat mengecewakan kasihku. Allah tidak mau mengecewakan kasihnya. Kalau kasihnya belum mau wafat, Allah tidak mau mewafatkannya. Walaupun Allah SWT mengundang hamba untuk wafat, namun juga hamba yang masih ragu untuk wafat, Allah tidak mau mewafatkannya. Allah panjang usianya. Kenapa? Karena dia telah menjadi kekasih Allah. Bukan Allah mau menjadi Allah menjadi ibu semua apa yang dia inginkan, bukan itu. Tapi Allah sangat mencintainya dan tidak mau mengecewakannya. Begitu banyak juga kok terjadi di zaman Nabi Nabi SAW di dolimi. Sempat ada yang memukuli, sempat ada yang membuat kejahatan pada beliau. Ingat ucapan Allah SWT, walaupun saat ini lalu idanah. Kalau dia minta perhitungan pada kubur itu ini. Namun Rasulullah SAW ingin tidak celaka terjadi terhadap musuh-musuhnya, maka beliau yang saja atas perbuatan musuh-musuhnya sampai itu membahayakan muslimin, baru beliau bertindak kepada diri. Kalau beliau dirinya sendiri, maka beliau Rasulullah SAW bersabar dan bertahan, dan beliau tidak ingin kecelakaan terjadi pada musuh-musuhnya yang masih bisa diharapkan bertobat dan kembali pada kebenaran. Sebagaimana dua yang sahih Bukhari ketika di perang Uhud, ketika panah menembus rahang tulang rahang Rasulullah SAW, panah baja itu pecahan dari perisai menembus tulang rahang Rasulullah SAW. Maka di saat itu darah mengalir, Rasul itu untuk menutupi darah dan sampai jatuh ke tanah. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, biarkan saja darah itu mengalir. Dibayangkan oleh Imam Ibnu Hajar dengan segalanya di dalam perbukaan isyarat sahih Bukhari bahwa Rasulullah SAW menahan darah yang mengalir dengan sampai jatuh ke tanah. Karena Rasul bersabda, kalau ada setetes darah dari wajahku yang jatuh ke tanah, Allah akan menumpahkan bala yang dahsyat bagi mereka orang-orang Quraisy yang memerangiku. Allah marah jika ada setetes darah dari wajah Nabi sampai tumpah ke bumi. Rasul menjaga darah jangan sampai tumpah, tidak peduli baca yang masih menanjak di dalam rongga kepala beliau, rahang beliau, beliau menjadikan jangan sampai pada turun mendarat yang memandinya. Inilah Sayyidina Muhammad SAW. Dirinya dia yang kemudian Allah ingin perbuatan Nabi SAW pada Sayyidina Abdullah berkata kepada Sayyidina Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salim, putranya Abdullah bin Ubay bin Salim. Bagaimana dia sahih Bukhari, dia seorang yang beriman, tapi bapaknya memimpin munafik yang paling jahat di Madinah bin Munawwarah, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salim. Ia bernama Abdullah juga, bapaknya namanya Abdullah juga. Ia bernama Abdullah bin Ubay bin Salim. Orang ini datang kepada Rasul seorang pemuda. Pada Rasul ayahku dah sekarat wafat. Ayahnya pimpinan munafik paling jahat di Madinah. Orang yang paling jahat di Madinah kepada Rasul berkelompok dengan orang-orang yang musuhi Nabi SAW, mengabarkan berapa jumlah tentara Nabi, berapa senjatanya, kapan keluar Madinah, kapan masuk Madinah, kapan perdagangan masuk Madinah, kapan orang Madinah perdagangan keluar. Semua itu yang membocorkannya Allah SWT. Anaknya orang yang beriman dan berbaik datang kepada Rasulullah, ayah sudah sekarang tidak ada yang mengurus jenazahnya Rasulullah. Kenapa? Karena teman-temannya yang munafik-munafik tidak mau mengurus jenazahnya, takut. Kenapa? Karena nanti orang-orang muslim tahu, oh kamu pengikut Abdullah bin Ubay juga rupanya ya, ikut mengurus juga jenazahnya pimpinan munafik. Nanti kena kamu. Karena pimpinan munafik ibu mereka, maka mereka tidak mau mengurus jenazahnya. So, teman-temannya yang munafik itu muslim benar-benar berhubung dengan munafik. Syukur wafat, dia rusak lagi, susah lagi, orang ini bahan makanan ke Madinah, kak, dipotong, mau memberikan bantuan ke Madinah, kau perdagangan dari Madinah, kenapa kok, karena sudah dibocorkan, bapaknya oleh Ibu Bani bin Salul. Baru bila dia wafat, siapa urus jenazahnya? Berkata sendiri, ya Rasulullah, ia dipilih munafik, jangan kau urus jenazahnya. Rasulullah berkata, tak ada yang biarkan mereka. Rasulullah mengambilkannya, Rasulullah mengambilkannya, Rasulullah mengambilkannya, mengambilkannya, Rasulullah mengambilkannya, mengambilkannya, Rasulullah mengambilkannya, lalu turun ayat, la tusalli ala ahadin minhum wa la taqum fi qubuhihim abada in tastaghfir lahum am lam tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'in maratan lan yaghfir Allahu lahum. Jika jangan kau sholat dan orang seperti Abdullah bin Ubay bin Salul kepada Allah, kau jangan doakan dia, karena dia adalah orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, dan dia selalu mencelakai orang-orang muslimin. Jangan dikumpulkan dan didoakan untuk kemuliaan, dan jangan mohonkan pengampunan dosa untuknya. Jika kau mohonkan pengampunan dosa atau tidak, sampai 70 kali kau minta pengampunan dosa, Allah tidak akan mengampuni dosanya. Maka di sini ada makna yang tersembunyi dijelaskan oleh guru mulia kita Al-Muslim Al-Alam Al-Hadidu Matin Muhammad bin Salim Muhammad menukir makna syarat di sini bahwa Allah sangat mencintai Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak menentang Allah. Beliau dicinta oleh Allah ke mahlukku. Allah biarkan dulu dia boleh mengajar Allah bin Muhammad SAW. Sudah selesai, baru dilarang. Sudah selesai perbuatannya, baru dilarang. Maksudnya apa? Supaya orang munafik yang paling tahu, supaya mau tobat. Jenazah kayak begitu, nggak boleh sholat sih, nggak boleh. Supaya munafik yang paling tobat. Kalau seandainya Allah betul-betul tidak menginginkannya, belum Rasul melakukan, sudah dilarang. Tapi Allah melarangnya setelah Rasul melakukannya. Maksudnya apa? Supaya jadi kiprah, pelajaran bagi yang lainnya. Jangan memusuhi dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul berkata kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, kau lihat firman Allah, aku tidak boleh mencari pengampunan untuk kamu dan untuk kamu di seluruh, karena Allah tidak mengampuninya, walau 70 kali memintakan pengampunan. Wahai Umar, kalau aku tahu Allah akan mengampuninya, jika memintai pengampunan lebih dari 70 kali, akan memintai pengampunan untuk kamu dan untuk kamu di seluruh. Misalnya Allah menuntut harus 1000 kali lebih mintakan pengampunan, dia akan mintakan pengampunan demi selamatnya Allah dan untuk kamu di seluruh dari kebukaan Allah. Itulah Sayyidina Muhammad SAW. Mungkin mulianya Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam alaihi wa alaihi wa sallam dan hubungan Rasul dengan mereka yang memusuhi baik. Rasul sallallahu alaihi wa sallam tidak memusuhi orang-orang yang tidak memusuhi muslimin. Rasul sallallahu alaihi wa sallam ketika di dalam perang Tabuk yang terjadi pada bulan Syawal minggu-minggu yang lalu, saya jelaskan ketika Raja Yohana telah mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun dia tidak masuk Islam, namun tunduk kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengajukan padanya pembayaran jizyah semacam zakat, tapi untuk non Muslim. Kalau Muslim zakat, kalau non Muslim disebutnya jizyah. Jizyah itu jauh lebih kecil dari zakat. Sebagai orang Muslim berkata, kalau Islam kok sedang sama orang Muslim harus bayar jizyah. Bukan justru lebih ringan kalau orang Muslim ada tujuh zakatnya. Ada zakat fitrah, ada zakat hijrah, ada zakat timah, ada zakat niham, ada zakat mahdi, ada zakat rikas, ada zakat dan ada tujuh macam zakat. Tapi kalau orang Muslim ada satu saja disebutnya jizyah. Dan ketika ia telah menunaikan jizyah, Rasulullah surat Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Nabi wa Rasul sallallahu Rasul wa Rasulullah sallallahu alaihi dengan nama Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang dari Muhammad Nabi Allah dari Muhammad Nabi Allah dan Rasul dengan ini aku telah menuliskan dan mengamalkan bahwa Raja Yohana telah membuat perjanjian denganku, maka dia aman hartanya, perahu-perahunya, bersayang-sayang, sepuluh perahu-perahunya yang di lautan, kendaraan-kendaraannya yang di daratan, dia aman di darat dan di laut, di khidmatillahi wa khidmati rasulih, di dalam jaminan keselamatan Allah dan jaminan keselamatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul yang jamin keselamatannya, rasul yang jamin dia dijaga dari gangguan gangguan orang lain, musuh-musuhnya. Demikian majelisnya dilepaskan. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, tiga salah seorang Yahudi mohon izin tinggal di rumah Rasul. Rasul izinkan. Seorang pemuda datang ke Rasulullah, aku dari orang Yahudi, boleh tidak aku menumpang tinggal di rumahmu? Rasul izinkan. Non Muslim Yahudi masuk ke rumahnya, bukan dikatakan kamu najis, kafir kamu masuk ke rumahku. Tidak demikian Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduk bersama Rasul, bahkan bersama Rasul, bertidur saat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Habis negara kita tahu siapa orang-orang yang masuk ke rumah Rasul dan sebagainya orang. Ini tinggal untuk wajib Nabi. Bawa makanan buat Nabi, minuman buat Nabi, pakaian Nabi, pakaian sampai dia Rasul tidak memaksakannya untuk masuk ke dalam Islam. Sampai dia sakit, sakit tidak datang lagi ke rumah Nabi. Sudah pulang rumahnya. Rasul itu pulang. Bukan Rasul berkata syukur sudah orang yang bukan Muslim keluar dari rumahku. Tidak demikian. Rasul itu pulang. Ia sudah sekarang di mau. Di saat itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam membisikkannya. Kul la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Anak ini melihat pada ayahnya yang juga orang Yahudi. Maksudnya diizinkan dan dia mengucapkan kalimat itu. Maka ayahnya pun berkata, Afif Abul Qasim, sudah taatilah Abul Qasim. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang sebaik ini kepada ayahnya, taati, taati. Maka ayahnya pun mengucapkan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dengan salat rumah pastana untuk kami untuk Abu Jamal mikir melihat sahih untuk kami terang-terang wajah beliau berbeda bulan purnama karena gembira. Sahabat bertanya, mana suruh saya masalah ya Rasulullah, apa yang membuat kau gembira sampai kau melihat bercahaya terang benderang begini ya Rasul, kau sahaja gembira. Rasul berkata, Allah telah memberinya hidayah, aku sangat gembira Allah memberinya hidayah. Hati nabilan orang yang paling tinggi semua non muslim masuk Islam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau tahu adab kepada Allah, Allah yang memberikan hidayah, mana yang dikehendaki dan mana yang belum dikehendaki Allah sallallahu alaihi wasallam. Hati nabilan yang dimuliakan Allah. Agar kita pahami rahasia keluhuran bagaimana Allah Subhanahu wa Taala mencintai para kasih, para nabinya dan para walinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dan kita semakin hari bayangkan dalam beberapa hari ini sudah hilang dua alim bila Syekh Qudair bin Abdul Rahman Al-Nadhri Al-Hasani dan Fadilatul Sayyid Al-Ali Alhamdulillah Al-Habib Hussein bin Umar bin Abdul Al-Abbas alaihi rahmatullah wa alaihi maghfiratullah. Hadirin hadirat, sungguh Rasul telah bersabda riwayat sahih Bukhari, yad'u salihun al-awwal wal-awwal wa yad'u afala al-syahir la yubalighullahu bala. Akan wafat terus para salihin satu persatu meninggalkan bumi sampai nanti tersisalah orang-orang masyarakat-masyarakat yang tidak peduli dengan Allah dan Allah pun tidak peduli dengan keadaan mereka. Nah, satu persatu para salihin ini wafat, maka semoga Allah menumbuhkan lagi generasi salihin yang baru. Mungkin ada juga yang perlu saya sampaikan adalah agar kita selalu menjalin hubungan baik khususnya dengan Allah Subhanahu wa Taala, memperbanyak ibadah, memperbanyak sujud, memperbanyak kemuliaan. Ingatlah berapa hari lagi kita akan sampai ke bulan Ramadan yang juga dilalui syahrul sujud, bulan sujud, bulan seribu sujud. Karena kalau kita sholat tarawih tiap malam 20 rakaat dan berikut 3 rakaat, 23 rakaat itu berarti 1 rakaat 2 kali sujud. Berarti kalau tarawihnya 20 rakaat, 40 sujud tiap hari, kali dari 10 hari, kali dari 3 atau 30 hari, 1200 kali sujud dalam 1 bulan itu tarawihnya saja belum wajibnya, belum sunnahnya. Maha bulan Ramadhan itu dikelari bulan 1000 sujud, karena muslim yang melakukan tarawih di bulan Ramadhan ia akan melakukan tarawih sujud di bulan itu lebih dari 1000 kali sujud. Hadirin hadirat yang mulia Allah, sungguh Rasulullah SAW bersabda diriwayatkan di dalam sahih Bukhari, inna Allah harrama 'alan-nar an ta'kula min yadi adam athara sujud. Allah mengharamkan dari api neraka untuk memakan atau membakar keturunan Adam adalah bekas-bekas sujudnya, tidak boleh disentuh oleh api neraka. Bekas tubuh yang dipakai sujud tidak boleh disentuh oleh api neraka. Demikian Allah haramkan kepada api neraka menyentuh anggota sujud. Anggota yang dipakai sujud, anggota tubuh kita yang dipakai sujud tidak boleh disentuh api neraka. Dan Rasulullah SAW bersabda diriwayatkan dalam sahih Muslim, "Aqrabul arad manzilatan ila Allah wa huwa sajid." Sedekat-dekat hamba kepada Allah adalah saat dia bersujud. Diriwayatkan dalam sahih Muslim bahwa Sayyidina Taubah radhiyallahu anhu didesak oleh seorang sahabat, apa amal yang paling dicintai Allah? Dia pun diam. Dan pas ditanya lagi, dia diam. Maka ketika itu sahabat itu bertanya lagi, ini yang berkata, pertanyaanmu sudah aku tanya pada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berkata, kalian tidak berkata di sujud, perbanyaklah sujud, karena barang siapa yang sujud satu kali sujud, berangkat dari yang besar dan yang berangkat dari yang makin dekat pada Allah setiap kali dia bersujud. Dan diriwayatkan oleh Sayyidina Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu anhu di dalam sahih Muslim bahwa ketika aku berkhidmat kepada Nabi selama berhari-hari, aku membawakan airnya, air wudunya, makanannya, terus aku berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ketika aku pamit, beliau berkata, "Saya minta kau minta apa?" Dari itu kepada Rasulullah SAW, maka berkatalah Sayyidina Nabi Abdul Qa'ad, "Ya Rasulullah, as'aluka Allah wabarakatuh jannah, aku minta supaya aku bisa bersamamu di surga nanti. Seperti aku menemanimu di dunia, aku ingin juga menemanimu nanti di surga." Maka Rasulullah SAW, "Aini alaika bika berdisidin, bantulah aku untuk mendapatkan keinginanmu dengan memperbanyak sujud." Hadirin hadirat, bulan Ramadhan adalah bulan suci. Semoga rahasia kemuliaan sujud berlimpah pada kita, dan semoga Allah memuliakan kita dengan kemuliaan. dalam sujud, dengan cahaya sujud, kesejukan sujud, bukakan kami kami, kelembatan sujud, keindahan sujud, hingga kami asyik bersujud, mensucikan namamu, wahai yang hanya padamu kami bersujud, sebagaimana telah kau tundukkan kami, untuk hanya sujud kepadamu, maka tundukkan hati kami, untuk tidak untuk sujud, kecuali hanya padamu, wahai Allah, jadikanlah penolong kami adalah Tuhanmu, penolong kami adalah Rasulmu, penolong kami adalah para salihinmu, hamba-hamba yang saleh. Ya Rahman Ya Rahim, Allahumma barik lana fi sya'banina wa barik lana fi Ramadan wa ya Allah limpahkan keberkahan kami di bulan Sya'ban ini dan limpahkan kami keberkahan di bulan Ramadan. Ya Rahman Ya Rahim, mujahkan semua hadirin yang hadir malam hari ini. Ya Allah, jangan satu pun dari hajat kami yang tertolak, dan satu pun daripada kehendak kami yang akan kau simpangkan dan kau jatuhkan pada jurang kesusahan. Jadi arahkan takdir kami menuju kemuliaan dan kebahagiaan selalu. Jangan sampai arah takdir kami menuju musibah, arah takdir kami menuju susah, arah takdir kami menuju bala. Jadi kau alihkan arah takdir kami, arah kehidupan kami pada hal yang kau ridho, pada hal-hal yang kau cinta, pada hal-hal yang kau senangi, pada hal-hal yang kau muliakan. Dan terimalah rahmat dan kerahmatan lebih dari yang kami minta, limpahi kami hajat lebih dari yang kami mohon, kami selalu memberi lebih dari yang kami minta. Kami beramal satu amal, kau memberinya 10 kali dan 700 kali lipat. Kami minta satu doa, beri kami 10 hajat dan 700 kali hajat. Ya Rahman Ya Rahim, Ya Jalal Ya Ikram, Ya Rahman Ya Rahim. Fakul jamiyan Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Insyaallah.